والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali kitab Kutubus Samail Muhammadiyah. Kita masih membahas hadis fil akhlak, hadis-hadis tentang akhlak. Terakhir kita membaca hadis yang ke-19. Ala unabiukum bihiyaikum, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang orang-orang terbaik antara kalian? Qalu bala. Qala khiyarukum atwalukum amaran wa ahsanukum akhlaqan. Maksudnya, orang-orang terbaik antara kalian adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling bagus akhlaknya. Umur yang panjang disertai dengan akhlak yang baik. Baik. Itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang terbaik. Ya. Jika hanya sekedar umur yang panjang, tapi tidak disertai dengan akhlak yang baik, nah, maka bukan termasuk orang-orang yang terbaik di antara kalian. Baik. Termasuk hadis yang ke-20. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un idza kunna fi. Ada empat sifat, ada empat perangai. Idza kunna fi, jika empat itu ada padamu, jika seorang muslim bersifat dengan empat ini, fala alaika ma fataka minad dunya, fala alaika, ya, tidak mengapa apa-apa yang dunia itu atau apa-apa yang kamu itu kehilangan dari dunia. Jika ada empat sifat ini ada padamu, tidak masalah kamu kehilangan dunia, kamu tidak mendapatkan dunia. Baik. Kata beliau yang pertama, sidqul hadis, ucapan yang jujur. Wa hifdzul amanah, yang kedua, menjaga amanah. Wa husnul khuluq, bagus akhlaknya. Wa iffatu mat'am, dan baik menjaga makanan. Menjaga ifatu matamin, yaitu menjaga makanan minuman, saya dijaga hanya perkara-perkara halal. Rawa Ahmad wa ghairuhu wa sokharahu al-Albani fi as-silsilah. Ikhwani fiddin azani wa azakumah. Beliau menyebutkan ada empat perangai. Ada empat sifat. Barang siapa yang ada pada yang empat sifat ini, maka tidak ada masalah tatkala dia tidak mendapatkan bagian dari dunia. Selama empat ini ada pada seorang muslim, maka tidak ada masalah dari dunia yang tidak dia dapatkan. Jika dia mendapatkan empat sifat ini. Yang pertama tadi disebutkan syidqul hadis. Senantiasa jujur di dalam ucapan. Ini sudah kita bahas. Tentang keutamaan syidq. Tentang Ka'ab bin Malik. Yang dengan kejujurannya, tatkala tidak ikut perang Tabuk, dia tidak beralasan dengan apapun, Allah turunkan ayat tentang diterima tobatnya kedua orang sahabatnya. Ini hari yang istimewa bagi Ka'ab bin Malik. Selamat dengan sebab asyik. Yang kedua, hifdzul amanah. Menjaga amanah. Baik amanah berupa harta, ataupun amanah berupa pekerjaan. Seorang yang diberikan amanah, dipercaya, memegang amanah. Harta misalnya, atau jabatan, atau pekerjaan. Baik, dia berupaya untuk menjalankan amanah itu. Karena di antara sifat orang-orang munafikin dan tumina khana, jika diberikan amanah dia berkhianat, maka sifat seorang muslim itu dia menjaga amanah. Amanah yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, ini syahidnya husnul khuluq. Akhlak yang baik. Akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ridha segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mengenai dirinya. Bersabar dengan apa-apa yang dia dapatkan. Bersyukur tatkala mendapatkan kenikmatan. Berakhlak yang baik bersama manusia. Tidak mengganggu mereka. Memberikan apa yang mampu untuk mereka. Berasal dari wajahnya, termasuk dalam bertutur kata. Dalam sabar terhadap gangguan mereka. Ini husnul khuluq. Yang keempat, ma'rifatul mat'am. Sambil menjaga makanan dan minuman hanya dari perkara-perkara yang halal, baik halal zatnya maupun halal cara mendapatkannya. Baik, khairu fiddin azani wa azakumullah. jika kemudian empat sifat ini terkumpul pada seorang, nah, maka tidak ada masalah tatkala dia kehilangan dunia. Cukup dengan empat hal ini. Jujur, tatkala dia berucap, ini juga kebalikan dari sifat orang-orang munafikin. Idza hadza kadzaba, jika mereka itu berbicara, mereka berdusta. Wa hifdzul amanah, sama. Mereka itu minal khana. Baik. Kemudian husnul khuluq, dan menjaga nah makanan serta minuman dari perkara-perkara yang haram, iffatu mata, dan tentunya tidak mudah ya, seseorang kemudian menjalankan ini tidak mudah bagi seseorang untuk menjalankan empat hal ini. Nah, bisa untuk berkata jujur itu susah. Kadang-kadang, baik seseorang itu berdusta. Demikian berhutul amanah. Nah, jadi empat perkara ini dan begitu mudah untuk ada dan bisa dijalankan seorang muslim. Sehingga tatkala empat hari terkumpul, fala alaika ma fataka min ad-dunya. Nah. Baik. Kemudian yang ke-21. Qala inna Allah lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan. Sesungguhnya Allah tidak mengutus aku mu'annitan, dan ini menjatuhkan seorang dalam perkara yang susah, yang berat, mu'annit. Wala muta'anitan, tidak pula muta'anitan, hai taltiban li zillatihim, yakni mencari ketergelinciran orang, mencari kesalahan orang. Walakin ba'athani mu'alliman muyassiran, tetapi Allah mengutus aku mu'allim untuk mengajari dan untuk memberikan kemudahan. Nah, Allah mengutusku mu'allim untuk mengajari dan mengajari kebaikan kepada umat manusia, dan muyassiran, dan memberikan kemudahan kepada mereka. Nah, bukan memberatkan mereka, bukan membuat mereka berat dan terjatuh dalam amalan berat. Harus menyebutkan yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan, jangan memberikan kesusahan. Baik. Ini di antara sifatnya Rasulullah SAW memberikan kemudahan kepada umatnya, tidak memberikan kesusahan kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum. Berat bagi beliau. Apa-apa yang diusahkan kalian. Nah. Kemudian yang ke 22. Tadi Allah Muslim. Ini hadis yang terakhir. Yang ke-22. Qala ana za'imu bi baitin fi qirabatil jannah. Ana za'imun, aku menanggung menjamin dengan rumah fi qirabatil jannah, di surga bagian bawah. Iman tarokal mirah wa ingkana mahiqan. Bagi orang-orang yang meninggalkan berjebak, meskipun dia itu bisa untuk dijamin dengan rumah, jika rumah yang di surga itu ada istana, tapi bagian bawah orang-orang yang meninggalkan perdebatan, orang-orang yang tidak mau berdebat, meninggalkan perdebatan. Baik. Dalam keadaan dia mampu untuk itu. Baik. Dia dari dia yang benar. Wa baitin fi wasatil jannah. Dan rumah di tengah-tengah surga, liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Bagi orang-orang yang meninggalkan dusta meskipun dalam rangka bergurau. Tidak mau berdusta meskipun dalam rangka bergurau. Nah, dijamin dengan rumah yang ada di tengah-tengah surga. Wa baitin fi ahli jannah, dan dijamin dengan rumah di surga yang paling atas. Iman hasuna khuluquhu, bagi orang yang bagus akhlaknya. Nah, Rawi Abu Dawud wa Hassan wa Al-Albani fi silsilah wa huwa fi Riyadhi Shalihin. Naam. Ikhwani fi din azani wa ra'azakum Allah. Perangai-perangai yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang menjalankannya. Dijamin oleh Rasulullah baitul fil jannah. Kalau sudah jam mendapatkan rumah di surga, itu berarti dia min ahli jannah. Nah, orang-orang yang meninggalkan berdebat. Baik. Orang-orang yang meninggalkan dusta. Orang-orang yang bagus akhlaknya. Ini mereka-mereka yang akan mendapatkan rumah di dalam surga. Sesuai dengan tingkatannya. Yang meninggalkan perdebatan mendapatkan di surga yang paling bawah. Yang meninggalkan dusta, surga yang tengah-tengah. Yang berakhlak baik, surga yang paling atas. Ini jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagi orang-orang yang menjalankan baik tiga perang ini, talqul imra, talqul kadib, wa husnul khuluq, meninggalkan perdebatan, meninggalkan dusta, dan berakhlak yang baik. Baik. Khairidina azani wa azakumullah. Sekarang kita masuk min doa'il rasul fil akhlaq. Di antara doa'nya Rasulullah SAW tentang masalah akhlak. Di antara doa-doa'nya Rasulullah SAW tentang masalah akhlak. Baik. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma ihdini li ahsanil a'mal. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk amalan-amalan yang baik. Tunjukkanlah aku amalan yang baik. Nah, ini adalah sebuah riwayat itu beliau baca tatkala membaca doa istiftah di dalam sholat. Ini doa istiftah. Wa ahsanil akhlaq. Dan tunjukkan kepada aku akhlak yang baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa menunjuki biasanya untuk yang terbaiknya kecuali Engkau. Wakini sayyal amal. Dan jagalah aku dari kejelekan amalan-amalan. Sayyal akhlak. Dan akhlak-akhlak yang jelek. Yakin saya hanya anta. Tidak yang bisa untuk menjaga kejelekan yang kecuali Engkau. Akhrajun nasai wa sukhawal al-maut fi jami'il rasul. Khani fi dina azani wa azakullah. Itu ayat diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Istiftah. Dan dibaca oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam dalam salat beliau. Nah, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala berikan amalan yang baik. Allahumma ihdini li ahsanil amal. Amalan yang zahir. Wahsanil akhlak. Dan akhlak. Akhlak yang baik. Nah. Tidak ada yang memberikan hidayah. Tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik. Kepada amal yang baik. Kecuali Engkau. Kecuali hanya Allah. Subhanahu wa ta'ala. Yang bisa menunjukkan hambanya. Dalam amalan-amalan kebaikan yang bisa menunjukkan hambanya dan dalam akhlak-akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik itu ada amrun muhtasab, muhtasab yang memang bisa diupayakan, dilatih. Hanya memang jibiliyah, yakni bawaannya. Nah, yang bisa menunjukkan kepada amal-amal yang baik-baik hanya Allah Subhanahu wa Taala. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa Taala. Dan juga beliau berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Taala dari kejelekan amalan. Kejelekan amalan, amalan-amalan yang jelek. Dan juga dari jeleknya akhlak. Akhlak yang jelek. Amalan yang jelek. Nah. Ini khairuddin a'azani wa a'azakumullah. Baik. Yang pertama. Kemudian doa yang kedua. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأجواء فوتلم لي واصفحها هو للباني. اللهم يا الله إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق dari akhlak-akhlak yang munkar. Akhlak-akhlak yang jelek yang diingkari oleh hamba-hamba Allah itu mungkaratil akhlak, dendam, hasad, bakhil, jelek ucapannya, mencela, menuduh, dan yang semisalnya. Nah, yang terkait dengan lisan atau yang terkait jawari menyakiti dengan tangan. Karena akhlak yang jelek ini akan menyebabkan seluruh kejelekan. Kemudian wal-amal juga bukan dari kemungkaratil amal. Amalan-amalan yang mungkar. Nah, pembunuhan, perzinahan, sebul khamar, pencurian, dan semisal yang zalim, kemungkaratil amal, wal-ahwa, dan kemungkaran hawa nafsu. Nah, contoh kepada perkara perkara yang haram dan mengumbar hawa nafsunya, mengumbar syahwatnya, kesibukan dengan sawahnya sehingga lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menjadi budak dari hawa nafsunya. Abu Ra'id amalintahu ta'ilahu awahu. Diperbudak oleh hawa nafsunya. Waladwa. Waladwa. Ini penyakit. Berlindung dari penyakit, segala macam penyakit. Nah, Rasulullah Sallallahu Wasallam berlindung dari empat hal ini: mungkaratil akhlaq, wal amal, wal ahwa, wal ajwa. Ini tiga hal ini, empat hal ini yang seorang hamba terus berkenap dengannya. Nah, mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejelekan akhlak. Kemudian yang ketiga, qala amruhu ma'allif baina qulubina wa aslih dhata baina Imam Bukhari. Ya Allah, nam persatukan di antara hati-hati kami, jinakkan di antara hati-hati kami, timbul rasa tahu saling menyayangi, mawaddah, nam keislaman, kecintaan karena Allah, billahi wa fillah. Wasih dhata bayinina, dan perbaikilah dhata bayinina, jauhkanlah dari kedengkian, perpecahan, nam agar timbul al-mahabbah di antara mereka. Baik, ini khalifidina sebuah azabullah masuk dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Qala Allahumma innama ana basharu. Ya Allah, bahasanya aku adalah manusia, manusia biasa. Fa'il muslimin sababtu al-antu muslimin manapun yang pernah aku celak, yang pernah aku laknat, baca'alah lahu zakatan wa'ajur. Jadikanlah laknat dan doa itu sebagai pembersih dan pahala untuknya. Ruwahu muslim. Jadi orang-orang yang pernah dicela oleh Rasulullah, pernah dilaknat oleh Rasulullah, tapi sebenarnya tidak selayak dicela karena Rasul manusia biasa. Beliau hanya melihat apa yang bohir. Celaan yang keliru, tidak tepat sasaran. Maka Allah menyatakan, jadikan celaanku itu menjadi pembersih dan pahala untuk orang yang beliau cela. Kemudian menyatakan tadi, innama ana basharun, aku ini adalah manusia yang tidak mengutuk perkara yang baik. Zahirnya, secara zahir, fulan ini keliru, fulan ini salah, sehingga beliau pun mencelanya. Padahal pada hakikatnya, fulan ini yang benar, fulan ini yang baik. Nah, celaan Rasulullah itu akan menjadi pembersih dan juga memberi pahala untuk orang yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini khalifidin azani wa azakumullah. Baik. Yang kelima, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an, ya Allah. Pada siapa yang mengurusi dari perkara umatku sebatu syaqqa alihim, kemudian dia memberatkan mereka, memberatkan masyarakatnya, fasuk alih, maka berberatkan atasnya. Ukurannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang-orang yang diamanai jabatan penguasa, pemimpin, kemudian dia menyusahkan rakyatnya, maka beliau berdoa agar Allah berikan kesusahan padanya. Wa man waliya min amri ummati syai'an farafaqu bihi. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia berlemah lembut kepada mereka berfi, maka berilah berlemah lembutan kepadanya berlemah lembut. Nah, ini khalifidina azani wa azabullah ya ta'ala. Nah, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah kan dalam pertemuan tentang Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.